Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, sahabat Rashid rahiman wa rahimakumullah, dimanapun antum berada, kembali kita bisa bertemu dalam acara kita MPH Malam Penuh Hikmah, di mana insyaallah taala ana akan bacakan kepada antum kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, sahabat Rashid rahiman wa rahimakumullah, sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kami mengudara di ruang dengar antum semuanya. Nah, semoga keterlambatan ini tidak mengurangi faedah berkah yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita apabila kita meniatkan apa yang kita lakukan pada malam hari ini ikhlas lillahi tabaraka wa taala. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, terakhir kali kita sampai pada kisah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam dan kaumnya, yaitu kaum Samud. Insyaallah taala kita sekarang akan masuk pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kisah beliau tidak kalah berfaedah dengan kisah nabi-nabi yang lainnya. Bahkan kisah beliau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam semuanya berfaedah dan semuanya memiliki faedah yang agung. Namun kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lebih berfaedah dibandingkan nabi-nabi yang sebelumnya. Nah, dikarenakan yang pertama, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau termasuk Nabi Ulul Azmi. Yaitu nabi-nabi yang mereka memiliki tekad yang sangat kuat, perjuangan mereka untuk mendakwahkan kalimat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ekstra, Nah, nabi-nabi yang lainnya juga tidak, maksudnya perjuangan mereka juga tidak sedikit. Maksudnya tidak bisa dianggap kecil. Perjuangan mereka sama-sama besar. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam memiliki nilai lebih. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendapat gelar Al-Khalil dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah gelar yang tidak sembarangan, apalagi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan di dunia ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mendapatkan gelar Al-Khalil dari Allah Subhanahu wa taala hanya ada dua. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qissatu Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Ibrahim sang kekasih alaihi salatu wassalam. Nah, namanya Al-Khalil, makna yang terkandung dalam gelar Al-Khalil tidak bisa disamakan dengan apabila kita menerjemahkan dengan sang kekasih, karena Al-Khalil di sini memiliki makna yang lebih. Nah, sahabat Rasyid rahiman wa rahimakumullah, pada baris-baris awal dari kisah ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan nasab Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Salah satu nasab yang beliau sebutkan di sini, beliau mengatakan beliau bernama Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Sarur bin Rahu bin Falir bin Abir bin Shalakh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi assalam. Nah, dari riwayat yang beliau nukilkan ini, kita bisa mengetahui bahwa nama ayah beliau bernama Tarikh. Beliau juga menyebutkan beberapa nasab yang lainnya. Beliau menyebutkan, menukilkan dari beberapa ahli sejarah tentang nasab beliau. Namun ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang beliau sebutkan imma kemungkinannya berasal dari ahlul kitab. dari orang-orang Nasara maupun orang-orang Yahudi di dalam kitab-kitab mereka. Atau yang kedua, berasal dari para ahli sejarah namun mereka tidak menyebutkan sanad pasti tentang nama dan nasab, nama ayah beliau dan nasab beliau. Apa sanadnya? Tidak ada yang bisa membuktikannya secara pasti. Yang jelas, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan dalam sebuah hadis, dalam as-sahihain dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bahwa ayah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam bernama Azar. Ayah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam bernama Azar, sehingga kita lebih yakin terhadap berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nama beliau adalah Ibrahim bin Azar. Nah, jadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dan prinsip kaum muslimin seluruhnya, bahwa apabila sudah datang berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat-pendapat yang lainnya tersingkir. Pendapat-pendapat yang bertentangan dengan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disingkirkan. Nah, kita mengambil pendapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada baris-baris berikutnya, beliau rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, menyebutkan beberapa pendapat atau beberapa nukilan dari ahli sejarah tentang di manakah beliau lahir dan di manakah beliau tumbuh berkembang saat masih kecil. Ada mengatakan di kota Fulan, ada mengatakan di kota B, C, D, dan seterusnya beliau nukilkan. Namun, masing-masingnya tidak membawakan dalil yang sahih, dalil yang bisa diterima, maksudnya dalil yang bisa diterima di sini, membawakan bukti dengan sanadnya yang sahih. Masing-masingnya tidak membawakan hal yang demikian. Jadi, kita katakan di manakah beliau lahir, kemudian di manakah beliau tumbuh, kita katakan wallahu taala a'lam bishawab. Wallahu taala a'lam bishawab. Akan tetapi yang masyhur di kalangan para ulama dan ahli sejarah bahwa beliau dilahirkan di kota Babil. Nah, ada yang menerjemahkan kota Babil ini dengan kota Babilonia. Namun ya wallahu taala a'lam bishawab. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian kita baca langsung lompat, karena saya lagi beliau hanya sekedar menukil-nukil pendapat para ahli sejarah. Jadi kita langsung membaca ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa kullu man kana ala wajhil ardi. Dan ketika itu di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, seluruh manusia yang hidup di atas muka bumi, kanu kufaran, seluruhnya kafir, musyrik, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi bumi ketika itu benar-benar kelam, gelap, kelam dengan hitamnya kesyirikan, gelap dengan mendungnya kekafiran. Siwa Ibrahim al-Khalil wa mra'atihi wa ummi akhihi Lut alaihimussalam. Kecuali hanya 3 orang. Seluruh penduduk bumi kafir, kufar, kecuali hanya 3 orang. Ibrahim sang kekasih, wa mra'atihi, dan istri beliau bernama Sarah, wa ummi akhihi Lut, dan keponakan beliau Nabi Lut alaihimussalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kesejahteraan kepada mereka semuanya. Qala rahimahullah, wa kana al-khalilu alaihi salam huwa allazi azalallahu bihi tilka syurur. Dan adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliaulah yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menghilangkan kegelapan-kegelapan tersebut. Wa abtala bihi dzaka dzalal, dan Allah subhanahu wa ta'ala pilih beliau untuk menghilangkan, untuk menghapus kesesatan-kesesatan yang ketika itu benar-benar meliputi, benar-benar membuat bumi menjadi gelap. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala atahu rushdahu fi sigharih. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada beliau petunjuk, bimbingan. Fi sigharih, saat beliau masih berusia kecil. Jadi saat beliau masih kecil, Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing beliau, telah memberikan petunjuk kepada beliau. Wabta'asahu rasulan. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa membimbing beliau saat beliau sudah beranjak dewasa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau menjadi seorang rasul. Nah, jadi tingkatan rasul di sini lebih tinggi dibanding tingkatan para nabi. Jadi urut-urutannya ini sebagai sebuah faedah. Urut-urutannya itu orang-orang soleh. Di atas orang-orang soleh ada para nabi. Atau sebelumnya ada, ya ada para nabi. Kemudian di atasnya para nabi ada para rasul. Diutusnya para rasul adalah ulul azmi. Dan kata para ulama, setiap ulul azmi pasti rasul. Dan setiap rasul pasti nabi. Dan setiap nabi termasuk dari golongan orang-orang soleh. Qala rahimahullah wa bta'athahu rasulan. Allah subhanahu wa ta'ala saat beliau beranjak dewasa menunjuk beliau menjadi seorang rasul. Wa takhadahu khalilan fi kibarihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengambil beliau sebagai seorang khalil fi kibarihi. Saat beliau mulai masuk usia senja. Dan sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, gelar al-khalil adalah gelar yang sangat mulia, sangat istimewa, sangat spesial. Saking spesialnya, tidak ada di muka bumi ini yang mendapatkan gelar al-khalil dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya dua orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Karena yang terpilih cuma dua, maka kedua rasul ini benar-benar memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam rushdahu, petunjuk untuk dia, bimbingan untuk dia, min qablu, dari awal, semenjak awal-awal beliau hidup. Jadi semenjak kecil Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing beliau. Wa kunna bihi alimin, dan sungguh kami mengetahui kondisi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kata beliau, ay kana ahlan li dhalik. Maksud firman Allah subhanahu wa ta'ala kunna bihi alimin, kami mengetahui kondisi Ibrahim alaihi salatu wasalam, ay maksudnya kana ahlan li dhalik, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pantas mendapatkannya. Jadi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang khusus, istimewa, spesial untuk Nabi Ibrahim? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui secara pasti bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam memang berhak mendapatkannya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menukilkan sebuah ayat yang menceritakan kepada kita kehidupan ringkas Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, insyaAllah akan dibacakan oleh rekan saya. Jazakumullah khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Salam kasih. Allah tabaraka wa ta'ala wa Ibrahim wa Ibrahima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengkisahkan kisah Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mudah bersedih, tidak mudah berputus asa, tidak patah semangat untuk mendakwahi kaumnya. Sering sekali Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kisah-kisah para orang-orang saleh dan nabi-nabi sebelum beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau tidak patah semangat, agar beliau tetap semangat berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada kaumnya. Di sini juga terdapat faedah bagi kita semuanya. Mungkin apabila kita merasa kurang semangat atau semangatnya baru down saat thalabul ilmi, beramal dan berdakwah, maka bukalah kitab Allah Subhanahu wa taala atau membuka hadis-hadis Rasulullah, membuka biografi para ulama, para nabi dan seterusnya. Insyaallah taala akan membangkitkan lagi semangat kita untuk senantiasa bertolabul ilmi, untuk senantiasa beramal dan untuk senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, duhai Muhammad, ingatlah kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquh. Saat Ibrahim berkata, menyeru kaumnya, "U'budullah, sembahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaquh, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum." Hal tersebut lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, apabila kalian mau mengetahui. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan, duhai kaumku, sungguh sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala hanyalah berhala-berhala biasa, awsanan, patung-patung, wa takhluquna ifka, berhala-berhala, patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Berhala, patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Wa takhluquna ifka. Bahkan engkau sendiri yang menciptakan patung-patung tersebut dengan keyakinan-keyakinan yang kalian dusta-dustakan, yang kalian buat-buat. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, duhai kaumku, sesungguhnya berhala, patung, sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka sama sekali tidak bisa memberikan rizki kepada kalian. Fattahu indallahi rizq. Maka carilah rizki tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Wa'buduhu. Sekali lagi aku ingatkan kalian, sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala. Washkurulah. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi turja'un. Karena sesungguhnya kalian nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban kalian atas perbuatan-perbuatan kalian. Wa in tukadzibu, duhai kaumku, andaikan kalian mendustakan ucapanku, andaikan kalian tidak mau beriman kepadaku, faqad kadzdzaba umamum min qablikum, sungguh telah mendustakan umat-umat sebelum kalian. Jadikanlah mereka itu sebagai pelajaran untuk kalian. Telah berlalu kisah Nabi Nuh, telah berlalu umat Nabi Hud, telah berlalu umat Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, karena mayoritas mereka tidak beriman kepada nabi-nabi mereka, tidak mau mengindahkan nasihat rasul-rasul mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka, membinasakan mereka. Tidak ada satu pun yang kafir yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kurang lebih maknanya seperti itu. Kisah Nabi, kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bagaimana mereka benar-benar durhaka menentang ajaran Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim banjir bandang kepada mereka. Tidak ada satu pun yang selamat dari orang-orang kafir. Bahkan anaknya sendiri yang saat itu tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, hendak naik ke tempat yang paling tinggi, ke bukit yang paling tinggi. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berusaha memanggil anaknya, "Duhai anakku, bertaubatlah. Naiklah ke dalam bahtera. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan engkau kecuali engkau beriman dan naik ke dalam bahtera ini." Namun sekali lagi anak beliau tidak mau mengindahkan nasihat beliau, maka Allah Subhanahu wa taala pun menenggelamkan dia. Walaupun dia naik ke bukit yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa taala tetap tenggelamkan dia. Demikian pula kisah Nabi, kisah kaum Nabi Hud, kaum 'Ad. Bagaimana mereka benar-benar mendustakan Rasulnya. Nabi Hud alaihi salam menentang, sombong. Diingatkan tidak mau mengindahkan nasihat beliau. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengutus angin topan, angin yang sangat kencang. Sehingga merobohkan rumah-rumah mereka yang mereka bangun begitu kokoh. Demikian pula ingatlah kisah Nabi Saleh alaihi salatu wasalam. Juga kaumnya. Bagaimana Nabi Saleh alaihi salatu wasalam bersabar terus-menerus dengan kasih sayang penuh hikmah berdakwah kepada kaumnya. Namun kaumnya lebih memilih kekafiran dibandingkan hidayah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk mereka. Namun mereka tidak mau menerima. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim suara yang memekakkan telinga. Suara yang membuat hati-hati mereka goncang, bergetar, hebat. Sehingga pun dengan sebab itu mereka meninggal dunia. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala goncangkan bumi-bumi yang ada di bawah kaki-kaki mereka. Sehingga terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Duhai kaumku, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Telah mendustakan umat-umat sebelum kalian. Jadikanlah mereka itu sebagai pelajaran kepada kalian, oleh kalian. Wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin. Dan kewajiban masing-masing rasul hanyalah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Itu saja. Apabila seorang rasul telah menyampaikan, maka apabila kalian mengindahkan rasul tersebut, kalian akan selamat. Namun jika tidak, azab Allah subhanahu wa ta'ala akan segera datang dan telah terjadi pada umat-umat yang sebelum kalian. Awalam yarau, duhai kaumku, tidaklah engkau melihat kaifa yubdi'ullahul khalqa, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang sebelumnya tidak ada. Summa yu'iduhu, dan nanti pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkannya lagi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum musyrik yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, saat itu mereka tidak meyakini, tidak yakin bahwa mereka setelah meninggal dunia, mereka akan dibangkitkan lagi. Mereka tidak yakin. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengingatkan, awalam yarau, duhai kaumku, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau menyaksikan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, padahal sebelumnya tidak ada. Coba lihat diri-diri kalian. Sebelumnya kalian tidak ada. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan maha mampunya, dengan maha kuasanya, dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, mampu menciptakan kalian. Summa yu'iduhu, maka saat nanti Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kalian nanti, itu sangatlah mudah. Menciptakan yang sebelumnya tidak ada saja mudah, kok cuma sekedar mengembalikan yang sebelumnya ada. Ya tentunya lebih mudah lagi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Duhai kaumku, sesungguhnya itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan makhluk yang sebelumnya tidak ada, ataupun mengembalikan makhluk yang sudah mati. Itu dua-duanya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qul siru fil ardi. Katakanlah wahai Ibrahim kepada kaummu. Siru fil ardi. Berjalanlah kalian di muka bumi ini. Berjalan-jalanlah kalian di muka bumi ini. Untuk apa? Fanzuru, kemudian lihatlah, perhatikanlah, cermatilah, renungkanlah. Kaifa bada al-khalqa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya. Menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Summa Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian nanti Allah subhanahu wa ta'ala dengan hasil buah pikiran tersebut, kalian akan meyakini bahwasanya besok Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kalian nanti di akhirat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu melakukan segala sesuatu. Duhai kaumku, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yu'adzibu man yasha'. Allah subhanahu wa ta'ala mengazab siapapun yang dia kehendaki. Wa yarhamu man yasha'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati, memberkati siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun. Dan kepadanya lah dan kepada Allah lah subhanahu wa ta'ala kalian nanti akan dikembalikan. Wa ma antum bimu'jizina fil ard wala fis sama, duhai kaumku, kalian sama sekali tidak mampu, kalian seluruhnya tidak ada yang mampu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, untuk menghentikan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menghalang-halangi Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mampu kalian. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada pelindung dan tidak ada wali penolong untuk kalian kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus menerus Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menyeru kepada mereka dengan penuh kelembutan, kasih sayang, hikmah, mau'izah hasanah, dan itulah sifat para rasul, dan itulah sifat para rasul. Walladzina kafaru bi ayatillah wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati, duhai kaumku, sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak mau beriman terhadap ayat-ayat Allah dan tidak mau beriman yakin terhadap pertemuan besok kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itulah orang-orang yang berputus asa dari rahmatku, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika lahum azabun alim, dan mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban kaumnya atas seruan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qatuluhu aw harriquh, maka kaumnya tidaklah menjawab kecuali dengan mengatakan sesama mereka, uktuluh, bunuhlah dia, bunuhlah Nabi Ibrahim, bunuhlah Ibrahim pemuda yang lancang terhadap sesembahan-sesembahan kita, aw harriquh, atau bakar dia hidup-hidup. Kata kaumnya, dinasihati malah lancang, dinasihati menentang. Akan tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau dari api, dari bara api. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ, sungguh dalam peristiwa itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa tersebut benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya sekali lagi bagi orang-orang yang beriman. Nah, bagi orang-orang yang tidak beriman, menganggap hal itu sesuatu yang sihir menurut mereka, sesuatu yang mereka buat-buat, yang dibuat-buat oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya, walaupun mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diselamatkan dari panasnya api yang membara ketika itu, namun mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, wa qala innamattakhadhtum min dunillah, Nabi Ibrahim walaupun telah dibakar hidup-hidup dan beliau diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau masih sabar untuk mendakwahi kaumnya. Duhai kaumku, sesembahan-sesembahan, patung-patung yang kalian ambil sebagai sesembahan, mawaddata bainikum fil hayati dunya, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia. Maksudnya itu tuh hanya perasaan kalian saja, ibadah kalian, perbuatan kalian yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu hanya mawaddah, perasaan kalian saja. Karena kalian merasa ingin menghormati nenek moyang kalian di dunia ini, maka kalian pun melakukan apa yang mereka lakukan. Padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Summa yaumal qiyamah yakfuru ba'lukum bi ba'lin, padahal nanti kalian di hari kiamat itu saling mengingkari perbuatan kalian, sesama kalian. Yang diibadahi mengingkari ibadahnya. Kemudian nanti nenek-nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian, saat ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bapak kalian akan mengingkari, ya Allah, dosaku dosaku sendiri, perbuatan anakku biar dia yang nanggung. Mereka akan mengingkari, pokoknya aku berlepas diri dari perbuatan anakku. Aku tidak pernah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti anaknya saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjawab, "Ya Allah, aku berbuat demikian karena ajaran ayahku." Jadi yakfuru ba'dukum bi ba'd. Mereka saling mengingkari satu sama yang lain. Saling melemparkan saling mengkambing hitamkan, mengambing hitamkan. Nah, wa yal'anu ba'dukum ba'dho. Dan nanti kalian di hari kiamat itu akan saling melaknat satu sama lain. Ayah yang telah mengajari anaknya berbuat kesyirikan akan melaknat anaknya. Anaknya juga akan melaknat bapaknya. Terus demikian. Orang-orang yang berbuat kesyirikan nanti di hari kiamat. Nabi Ibrahim mengingatkan kaumnya. Wa ma'wakumun nar. Dan bagi mereka orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kembalinya hanyalah ke dalam neraka. Wa ma lakum min nasirin. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang kafir untuk mereka. Satu pun tidak ada yang mampu menolong mereka. Fa amana lahu Lut. Maka tidak ada yang beriman kecuali hanya keponakan beliau, Nabi Lut alaihi assalam. Kemudian dikarenakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam merasa bahwa kaumnya sudah tidak bisa dinasihati, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hijrah dari kampung beliau, meninggalkan kaum-kaum yang jelek, meninggalkan teman-teman yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengkisahkan kisah beliau, wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nabi Ibrahim telah bertekad, sesungguhnya aku berhijrah menuju kepada Rabbku, maksudnya ke suatu tempat yang lebih aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Dan kami beri anugerah kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam putra-putra yang soleh. Ishaq, setelah Ishaq ada Ya'qub. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwah. Dan kami jadikan dari anak keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam kenabian-kenabian. Banyak nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wal kitab, dan banyak kitab-kitab yang diturunkan kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami berikan pahalanya kepada Ibrahim di dunia, mendapatkan kebaikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguh Ibrahim kelak di hari akhirat termasuk orang-orang soleh yang berhak mendapatkan jannah, bahkan jannatul firdaus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian tadi apa yang bisa kita baca, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Nah, di studio kami jam sudah menunjukkan pukul 9:10, sehingga waktunya kami untuk pamit undur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga apa yang kita baca pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq.